ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada pembahasan tafsir surat apa? Al-Mutaffifin. Sampai pada ayat yang keberapa? Ide. Hah? Ayat yang ke 6. Surat Al-Mutaffifin. Makkiyah atau Madaniyah? Yang paling belakang. Hah? Mana yang paling belakang? Hah? Makkiyah atau Madaniyah? Paling belakang sana. Hah? Makkiyah atau Madaniyah? Nah, berarti enggak perhatian ya. Siapa yang tahu? Makkiyah. Yakin? Di sini di kitab yang ana bawa Madaniyah. Di situ Makkiyah. Hah? Dari Quran Makkiyah. Di sini Madaniyah. Hah? Berarti ada perbedaan pendapat tentang surat ini, yaitu surat Al-Mutaffifin, ya, Makkiyah atau Madaniyah. Baik, kita lanjut. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wa yulin yawma idhin lil mukadzibin alladhina yukadzibuna biyawmiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan begitu. Jangan apa? Ayat sebelumnya melarang tentang apa? Tentang perbuatan curang dalam hal timbangan atau takaran. Kalla, sekali-kali jangan kalian begitu. Jangan curang. Inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka, itu catatan amal orang-orang yang durhaka, lafi sijjin, berada di dalam sijjin. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla inna kitabal fujjari, sekali-kali jangan curang, sesungguhnya kitab orang-orang yang fujjar itu, kitab orang-orang yang durhaka itu, lafi sijjin, benar-benar di dalam sijjin. Wahada, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wahada syamilun likulli fajirin min anwa'il kafarah wal munafiqin wal fasiqin. Kefajiran di sini mencakup semua orang yang fajir, semua orang yang durhaka, baik itu kafarah, orang-orang kafir, atau al munafiqin, orang-orang munafik, wal fasiqin, atau orang-orang yang fasik. Mencakup ini semua, orang kafir, orang munafik, orang fasik. Kitab catatan amal mereka, fi sijjin, berada di dalam sijjin. Apa itu sijjin? Thumma fassara dhalika biqawli. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sijjin dengan firman-Nya, wa ma adraka ma sijjin. Itu ayat yang ke-8. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah engkau apa itu sijjin? Kemudian Allah jelaskan kitabun marqum pada ayat yang ke-9. Allah jelaskan tentang sijjin adalah na'am kitabun marqum. Kitab marqum, kitab yang bertulis. Kitab yang ada tulisannya, yaitu tulisan amalan. Ai kitabun madhkurun fihi a'maluhum al-khabithah, yaitu kitab yang di dalamnya disebutkan amalan-amalan mereka yang buruk, amalan-amalan mereka yang keji. Kitabun marqum. Wasijjin, dan sijjin itu al-mahallud dayyik ad-dank. Sijjin itu adalah tempat yang sangat sempit. Tempat yang sangat sempit. Wasijjin diddu illiyin. Dan sijjin itu sendiri itu lawan dari illiyin. alladhi huwa mahallu kitabil abrar kama sayati, yang di mana illiyin itu adalah tempat kitabnya orang-orang abrar, orang-orang yang berbakti. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Itu dalam ayat yang ke-18 dan seterusnya. Kalla inna kitabal abrari lafi 'indiyyin wa ma adraka ma 'indiyyun dan seterusnya. Hingga sijjin itu adalah tempat yang sangat sempit, ya. Waqad qil, dan ada yang juga yang berpendapat, inna sijjin huwa asfalul ard as-sabi'ah ma'wal fujjar wa mustaqarruhum fi ma'adihim. Ada para ulama yang berpendapat bahwasanya sijjin itu adalah asfalul ard as-sabi'ah, bumi yang atau tempat yang paling bawah, ya, dari lapisan bumi yang ketujuh, ya, tempat yang paling bawah dari lapisan bumi yang ketujuh, ya. Ma'wal fujjar, yang tempat itu adalah tempat kembalinya orang-orang fajir, orang-orang yang durhaka. Wa mustaqarruhum fi ma'adihim, dan tempat tinggal mereka di akhirat. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Wail, celakalah, binasalah, ya, pada hari itu, itu pada hari pembalasan, lil mukadzibin, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, atau mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailu yawma idzin lil mukadzibin, celakalah, binasalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, ya. Atau wail di sini juga berarti apa? Kemarin lembah, ya. Lembah di dalam neraka. Lembah wail. Celakalah, binasalah pada hari itu, pada hari pembalasan, bagi orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Siapa mereka? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mereka mendustakan yaumiddin, yang mereka mendustakan hari pembalasan, enggak beriman atau tidak meyakini akan adanya hari pembalasan. Celakalah orang-orang yang mendustakan, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wailu yawma idzin lil mukadzibin, tsumma bayyanahum biqaulihi alladzina yukadzibuna biyaumiddin, ay yaumul jazaa', yaumun yadinu Allahu an-nas fihi bi'amalihim. Firman Allah Azza wa Jal, wailu yawma idzin lil mukadzibin, kemudian Allah menjelaskan tentang para mukadzibin itu. Allah jelaskan, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Yaumul jaza, yaitu mendustakan hari al-jaza, hari di mana amalan akan dibalas, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala membalas manusia sesuai dengan amalan mereka. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-12, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim, dan tidaklah mendustakan hari pembalasan illa, kecuali kullu mu'tadin azim, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan orang-orang yang berbuat dosa. Tidaklah mendustakan hari pembalasan illa kullu mu'tadin, kecuali setiap orang yang mu'tadin ala maharimillah, itu orang-orang yang melampaui batas atau melanggar hal-hal yang Allah haramkan. Mu'tadin minal halal ilal haram, dan melampaui batas dari yang halal kepada yang haram. Athim, mu'tadin athim, athim ay kathirul ithm, athim artinya kathirul ithm, banyak dosa, dosanya bertumpuk-tumpuk. Fahadha yahmiluhu udwanuhu ala takdzib wa yujibu lahu kibruhu raddal haqq. Maka perbuatannya melampaui batas, ya, terhadap apa-apa yang Allah haramkan, ya, dan perbuatannya kathirul ism, banyak berbuat dosa, ya, serta permusuhannya membawa apa? Membawa dia untuk takdzib, ya, atau menyebabkan dia takdzib, mendustakan hari pembalasan karena banyaknya dosa, karena banyaknya perbuatan melampaui batas, karena permusuhannya membawa dia untuk takdzib, mendustakan hari pembalasan. Wa yujibu lahu kibruhu raddal haq, dan kesombongannya juga, ya, menyebabkan dia menolak al-haq. Walihada, oleh karena itu, idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ya, qala asatirul awwalin, maka dia berkata, asatirul awwalin itu hanya cerita dongeng orang-orang dahulu saja, ya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, idza tusla alaihi ayatullah addala alal haq wa ala sidqi ma ja'at bihir rusul kadzabaha wa anadaha, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada al-haq dan menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh para rasul, maka kadzabaha, maka dia mendustakannya, wa anadaha, dan dia menentangnya. Wa qal, dan dia berkata, hadhihi asatirul awwalin, ayat-ayat Allah ini hanyalah asatirul awwalin, ay min turrahatil mutaqaddimin, arti asatirul awwalin adalah min turrahatil mutaqaddimin, cerita bohong, ya, orang-orang terdahulu, wa akhbaril umam al-ghabirin, dan sekedar cerita umat-umat terdahulu yang telah binasa. Laisa min indillah, ayat-ayat itu bukan dari sisi Allah, takabburan wa inadan, mereka melakukan ini karena kesombongan dan karena penentangan. Mereka yang mendustakan hari pembalasan, ya, adalah orang-orang yang banyak melampaui batas, banyak berbuat dosa, sehingga membawa mereka atau menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan, yang jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka berkata asatirul awwalin, itu hanya cerita dongeng orang-orang terdahulu, itu hanya cerita bohong orang-orang terdahulu, itu hanya tentang berita dan kabar umat-umat dahulu yang sudah binasa, ila akhirih. Mereka tidak mempercayai dan meyakini atau membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sekali-kali tidak, bukan demikian. Ayat-ayat Allah tersebut bukan asatirul awwalin, cerita-cerita bohong orang-orang terdahulu, bukan. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tetapi apa yang selalu mereka usahakan, itu perbuatan dosa dan kemaksiatan, rona ala qulubihim, telah menutupi hati-hati mereka, sehingga hati mereka tertutup, tidak menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rona ala qulubihim makanu yaksibun, telah menutupi hati mereka, maka yaksibun, apa yang selalu mereka kerjakan, apa yang selalu mereka usahakan, yaitu perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-15, Allah tegaskan lagi, kalla, sekali-kali tidak. Innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka pada hari itu, yaitu pada hari pembalasan, mereka akan terhalangi dari melihat Rabb mereka. Mereka akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana karena mereka apa? Telah menghalangi hati mereka dari ayat-ayat Allah. Karena mereka telah menghalangi hati-hati mereka dari ayat-ayat Allah, maka pada hari pembalasan nanti mereka akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Tidak hanya mereka terhalangi dari melihat Allah. Innahum lasalul jahim, sesungguhnya mereka salul jahim, masuk ke dalam neraka jahim. Akan disiksa di dalam neraka al-jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian ayat yang ke-17, Allah tegaskan lagi, thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada orang ini, atau dikatakan kepada mereka, ya, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah azab yang dulu kalian selalu mendustakannya. Ya. Setelah mereka terhalangi dari melihat Allah, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahim, dikatakan kepada mereka, inilah siksa dan azab yang dahulu kalian selalu mendustakannya. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa amma man ansafa wa kana maqsuduhu al-haqqal mubin, fa innahu la yukadzibu biyaumiddin. Adapun orang yang insaf, orang yang insaf itu orang yang adil, jujur, bijaksana, ya. Ini orang yang insaf ini. Nah, semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang insaf, ya. orang yang adil, jujur dan juga bijaksana. Adapun orang-orang yang insaf dan tujuannya adalah mencari al-haq yang jelas. Orang-orang yang insaf yang tujuannya mencari al-haq, maka fa innahu la yukadzibu biyaumiddin, maka dia tidak mendustakan hari pembalasan. Orang-orang yang insaf dia tidak akan mendustakan hari pembalasan. Kenapa? Li'anna Allah qad aqama 'alaihi min al-adillah al-qati'ati wal barahin sati'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan kepadanya dalil-dalil yang meyakinkan dan bukti-bukti yang jelas. Ma yaj'aluhu haqqal mubin, yang menjadikan dia benar-benar yakin. Ma yaj'aluhu haqqal yaqin, ya. Yang dalil-dalil ini serta bukti-bukti ini menjadikan dia haqqal yaqin, benar-benar yakin. Ini orang yang insaf, ya. Yang tujuannya adalah mencari kebenaran. Dia tidak mendustakan hari pembalasan karena Allah telah menegakkan dalil-dalil yang jelas dan bukti-bukti yang jelas yang menjadikan dia haqqal yaqin, benar-benar yakin. Wasara li basairihim bi manzilati syamsi li absarihim. Dan dalil-dalil yang yakin tadi, dalil-dalil yang meyakinkan, bukti-bukti yang jelas itu, ya, sangat jelas bagi hati-hati mereka, ya, bagi hati-hati orang-orang yang insaf ini, sangat jelas bagi hati-hati mereka seperti jelasnya matahari dalam pandangan mata mereka. Matahari kalau dilihat jelas, ya, silau bahkan. Demikian orang-orang yang insaf yang tujuannya mencari kebenaran, ya, ketika ditegakkan dalil-dalil yang meyakinkan dan bukti-bukti yang nyata, yang jelas, maka mereka pun menjadi haqqal yaqin, ya, benar-benar yakin. Jelasnya dalil-dalil tersebut, ya, sangat jelas bagi hati-hati mereka seperti jelasnya matahari bagi pandangan mereka. Ini orang-orang yang insaf yang tujuannya mencari kebenaran. Bi khilafi man rana ala qalbihi kasbuh wa ghattathu ma'asih. Berbeda dengan orang yang perbuatan dosanya menyelimuti hatinya dan kemaksiatan-kemaksiatannya menutupi hatinya. Fa innahu mahjubun anil haq, maka orang seperti ini terhalangi dari kebenaran. Walihada juziya ala dhalika bi an hujiba anillah kama hujiba qalbuhu fid dunya an ayatillah. Maka oleh karena itu orang seperti ini dia diberi balasan atas perbuatannya itu dengan balasan apa? Hujiba anillah, dia terhalangi dari Allah, terhalangi dari melihat Allah. Kama hujiba qalbuhu fid dunya an ayatillah, sebagaimana dia menghalangi hatinya di dunia dari ayat-ayat Allah, ya. Karena dia waktu di dunia menghalangi hatinya dari ayat-ayat Allah, ya, maka di akhirat dia dibalas dengan apa? Terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma innahum, kemudian tidak sekedar terhalangi dari melihat Allah di akhirat nanti. Thumma innahum, kemudian sesungguhnya mereka ma'ahadihil uqubatil balighah, bersamaan dengan mendapatkan hukuman yang berat ini, yaitu terhalangi dari melihat Allah, bersamaan dengan itu lasulul jahim, mereka benar-benar masuk ke dalam jahim. yaitu masuk ke dalam neraka. Summa yuqal, kemudian dikatakan kepada mereka, lahum taubikhan wa taqri'an, dikatakan kepada mereka dalam bentuk celaan dan ejekan, ya, cercaan, dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah siksa, inilah azab yang dahulu kalian selalu mendustakannya. Fadzakara lahum thalathata anwa' minal azab. Dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan kepada mereka tiga jenis azab yang akan mereka rasakan. Yang pertama, azab al-jahim, azab siksa neraka al-jahim. Wa azab at-taubikh wal-laum, yang kedua, azab atau siksa berupa taubikh dan laum, celaan, cercaan, ejekan, ya. Mereka dicela, dicerca, diejek. Wa azab al-hijab an rabbil alamin, yang ketiga adalah azab atau siksa berupa terhalanginya mereka dari Rabbul Alamin, terhalanginya mereka dari melihat Allah. Al-mutadhammin li sakhatihi wa ghadabihi alaihim. Yang ketiga jenis azab ini mengandung apa? Murka Allah dan kemarahan Allah kepada mereka. Wa huwa a'dham alaihim min adzabin nar. Dan kemurkaan serta kemarahan Allah ini adalah azab yang paling besar atau yang lebih besar bagi mereka daripada azab neraka. Kemurkaan Allah, kemarahan Allah kepada mereka, a'zam alaihim, lebih besar bagi mereka. Hal ini lebih besar bagi mereka min azab nar, dari siksa neraka. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kemurkaannya dan amarahnya. Kemudian kata beliau, wa dalla mafhumul ayati ala annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah. Mafhum ayat ini, yaitu yang difahami dari ayat ini, ayat tadi menyebutkan bahwasanya orang-orang fujar, ya, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, mereka tidak dapat melihat Allah. Maka yang difahami dari ayat ini, ya, menunjukkan bahwasannya orang-orang yang beriman, ya rauna rabbahum yaumal qiyamah, mereka akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat, mereka akan melihat Allah. Wa fil jannah, juga melihat Allah di dalam surga. Wa yataladzadzuna bin nazari ilaihi, bahkan mereka berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan memandang Allah. Bahkan kenikmatan yang paling nikmat adalah memandang Allah, melihat Allah. A'zam min sa'iril lezzat, mereka berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan melihat Allah, yang kenikmatan melihat Allah itu adalah a'zam, kenikmatan yang paling agung dari seluruh kelezatan, kelezatan yang paling lezat dari seluruh kelezatan. Wa yabtahijuna bi khitabihi, dan mereka merasa senang berbicara dengan Allah. Wa yafrahuna bi qurbihi, dan mereka gembira bisa dekat dengan Allah. Ini orang-orang yang beriman. Kama dzakarallahu dzalika fi iddati ayatin minal Qur'an, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang hal tersebut dalam beberapa ayat dari Al-Qur'an. Wa tawatara fihi an-naqlu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadhihi al-ayati at-tahdhiru min adh-dhunub. Kemudian yang terakhir, beliau menjelaskan bahwasanya dalam ayat-ayat ini yang disebutkan tadi, dari ayat yang ke 8 sampai ke ayat yang ke 7 sampai ke 17, ya, dari surat Al-Mutaffifin. Di dalam ayat-ayat tersebut terdapat tahzir minadz-dzunub, peringatan untuk menjauh dari dosa-dosa. Sama saja dosa besar atau dosa kecil. Ya, ihdharu, ya, jauhi. Fa innaha tarimu 'alal qalbi wa tughatti syai'an fa syai'an. Kenapa? Karena dosa-dosa itu akan menyelimuti hati, ya. Waktu ghatih, dan akan menutupinya, menutupi hati, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ya. hatta yang tamisa nuruhu, ya. Tertutup sedikit demi sedikit hatinya, hatta yang tamisa nuruhu, sampai padam cahayanya, ya. Cahaya hatinya padam, watamuta basiratuhu, dan sampai mati basirahnya, ya. Fatanqaliba alaihi alhaqaiq, sehingga terbaliklah haqaiq, ya, hakikat-hakikat. Fayaral batila haqqan wal haqqa batilan, sehingga dia melihat yang batil itu benar, yang benar itu batil, terbalik, ya. Ini kalau apa? Kalau dosa-dosa sudah menutupi hati, sudah menyeliputi hati, ya, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya padam cahaya hatinya, bahkan mati hatinya, sehingga terbalik hakikat-hakikat yang dia lihat, sehingga dia melihat kebatilan itu sebagai kebenaran, dan melihat kebenaran itu sebagai kebatilan. Wa hadza min a'dhami uqubatidz dzunub, dan ini termasuk hukuman dosa yang paling besar, ya. Nas'alullaha salamahu wal afiyah, ya, tertutupnya hati, ya, karena sebab dosa-dosa, ya, sehingga hilang cahayanya, hilang basirahnya, sehingga terbalik hatinya dalam melihat hakikat yang benar menjadi batil, yang batil terlihat sebagai kebenaran. Ini min a'zam uqubatidz dzunub, termasuk dari balasan dosa yang paling besar, hukuman dosa yang paling besar, ya. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, akan tetapi dosa-dosa yang mereka usahakan, yang mereka lakukan, rona ala qulubihim, telah menutupi hati-hati mereka. Nas'alullah salamu wal afiyah. Nah, selesai dari penjelasan ayat yang ke-7 sampai ke-17, ya, dari surat Al-Mutaffifin, yang kita bacakan penjelasannya dari تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى نكتفي بهذا القدر. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.